saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Berdebat dengan maksud merendahkan orang lain. Di antara manusia ada yang berdebat dengan maksud merendahkan orang lain dan menunjukkan kelebihan dirinya. Inilah yang dilarang dalam Islam. Nabi SAW bahkan menerangkan bagi mereka yang mau meninggalkan debat, meskipun benar kalau maksudnya tidak baik, ana za'im bi baitin fi robatil jannah wa kama qala SAW liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin ya rumah atau istana di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, meskipun benar. Ini ketika niatnya tidak baik, tetapi ketika niatnya baik dengan maksud menunjukkan kebenaran, menjelaskan kebatilan, maka ini diperintahkan, ini dibenarkan. Tentunya dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah atau debatlah dengan cara yang baik atau untuk menegakkan hujjah, memperjelas yang hak, sebagaimana debat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya terhadap raja yang zalim ketika itu, raja yang musyrik ketika itu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.